waktu yang telah ku korbankan pada dirimu, namun kau tak mengerti. Terlalu besar harap yang telah ku bebankan pada hatimu, namun kau tak sadar itu. Tunjukkan padaku bila kau masih telah ku bebankan pada hatimu, namun kau tak sadar itu.